Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab serta seperangkatnya, yaitu qawaid nahwiyah dan juga qawaid as-sarfiyah. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada pelajaran yang ke-11 ya. Iya. Di mana dalam pelajaran ini akan dibahas ma yata'allaq bi al-mubtada wal khabar, yaitu terkait dengan mubtada dan khabar, yaitu subjek dan predikat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang macam mubtada, yaitu ada mubtada dalam bentuk isim sharih, ada mubtada dalam bentuk masdar muawwal. Yang disebut masdar muawwal adalah an dan fi'il. Malam ini kita akan masuk kepada khabar. Khabar juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu secara sekilas, bahwa khabar ada 3 macam secara garis besar, yaitu ada khabar dalam bentuk mufrad. Pengertian mufrad di sini adalah bukan kalimat, bukan kalimat atau jumlah, akan tapi dia dalam bentuk kata. Ada kalanya kata itu dalam bentuk tunggal atau musanna atau jamak. Yang kedua, ada khabar atau pelengkap daripada mubtada, bentuknya adalah dalam bentuk kalimat yang sempurna. Dan kata lain, jumlah al-ismiyah maupun jumlah al-fi'liyah. Yang ketiga, ada dalam bentuk syibhul jumlah, yaitu mirip dengan jumlah. Ini kajian kita pada pekan yang lalu. Kita akan masuk terkait dengan mubtada dalam bentuk nakirah. Baik, pada dasarnya ya ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-karam wal muslimin al-ahibba, bahwa mubtada itu pada dasarnya ma'rifah. Pada hukum asalnya ma'rifah. Ma'rifah artinya suatu isim yang muayyan, yang sudah tertentu, di antaranya isim alam, kemudian dhamir, kata ganti, kemudian isim isyarah, kata tunjuk, kemudian isim mausul, kemudian isim yang memakai alif dan lam, kemudian isim yang diidhafakan atau digabung kepada isim ma'rifah. Ini di antara isim-isim ma'rifah. Nah, isim seperti ini yang menjadi mubtada, itu hukum asal. Nah, terkadang mubtada bisa dalam bentuk nakirah. Bentuk nakirah yaitu ismun ghair muayyan, isim yang tidak tertentu. Salah satu contoh adalah isim nakirah adalah isim yang tidak memakai alif lam dan dia bukan isim alam. Isim yang tidak makai alif lam dan dia bukan isim alam. Isim alam ada yang memakai alif lam, ada yang tidak. Umumnya adalah tidak memakai alif lam. Muhammadun, Zaidun, Aliun, Umaru, Ibrahimu, Ishaqu. Ini semuanya isim alam. Baik nama orang maupun nama tempat. Makkah, Al-Madinah, Jakarta, Indonesia, dan sebagainya. Nah, isim nakirah seperti kitabun. kitab, qalamun sebuah pena, baitun sebuah rumah, nah, mistaratun sebuah penggaris, sayyaratun sebuah mobil, safinatun sebuah kapal laut, ya, dan seterusnya. Nah, isim seperti ini bisa menjadi nak menjadi ma'rifah. Kapan dia bisa jadi ma'rifah? Di antaranya adalah jika khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Dalam bentuk syibhul jumlah, nah, maka mubtada tersebut harus diletakkan di akhir. Diletakkan di akhir. Contoh, ini namanya apa? Wujub taqdim al-khabar al-mubtada. Wujubu taqdim al-khabar. Wujubu taqdim al-khabar al-mubtada. Ya. Nah, karena mubtada-nya dalam bentuk isim nakirah, kemudian khabarnya dalam bentuk syibul jumlah. Nakira ay nakira? Nakira ghairu mausuf wala mudaf. Contoh, misal, fid dari awladun. Fid dari awlad. Nah, ini mubtada. Namanya mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam. Khabarnya wajib dulukan, mubtadanya wajib diakhirkan. Kenapa? Karena mubtadanya dalam bentuk nakirah. Apa tanda nakirah? Duna alif lam. Dia tanpa ada alif lam dan dia bukan mudhaf kepada isim nakirah dan juga bukan atau tidak disifati dengan sifat. Nah. Nah, ini fid dari auladun. Tidak bisa dibalik. Umpamanya kita balik auladun fid dari. Hada khata. Ini salah dalam bahasanya. Kenapa salah? Karena isim ini isim nakirah. Isim nakirah dan dia tidak disifati dengan sifat atau tidak diidhafakan kepada isim nakirah. Sementara khabarnya jar majrur. Nah. Hada khata. Illa idha kana mubtada nakira yufidu du'a. Nah. Kecuali khabarnya nakira tapi memberikan apa? Makna du'a. Hada jais. Masalah, salamun alaikum. Salamun alaik. Aimtada hada mubtada. Ustaz, ini kan nakira, Ustaz. Boleh, kenapa? Li'anna hadhi yufidu doa. Karena dia mengandung doa. Nah, kalau dia tidak mengandung doa seperti ini, tidak boleh di awal, di, letak di awal. Nah, harus diakhirkan. Seperti ini, sementara khabarnya syibhul jumlah. Nah. Doa Al-Quran, ada doa. Wailul lil mutaffifin. Ini bermakna doa. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin, nerakawil, nah, semacam ancaman nerakawil bagi orang yang curang dalam timbangan. Mutaffifin. Nah, ini apa yang irab wailun? Hada mubtada. Soal, kenapa boleh mubtada Ustaz di awal padahal dia nakira? Mal jawab, li'annahu yufidu doa, karena dia mengandung doa di sini. Nah, sementara di sini tidak. Nah, jadi soal kembali. Jadi mubtada boleh dia nakirah, boleh dia nakirah manakala khabarnya syibul jumlah dan dia harus letakkan di akhir. Nah, letakkan di akhir. Ini termasuk wujubu taqdimil khabar, wajib mendulukan khabar alal mubtada manakala khabarnya syibul jumlah sedangkan mubtadanya nakirah. Ya. Tapi mungkin kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi, minta bikin contoh seperti ini. Yaitu apa? Khabarnya syibul jumlah, baik itu apa? Baik itu jar majrur atau dzaraf. Tapi kita bikin contoh yang dzaraf. Nanti silakan kepada antum sekalian untuk bisa memberikan contoh sebanyak-banyaknya. Ya. Misal, masya Allah, fauqa, nah, ini zaraf, fauqa syajarah, mana fauqa syajarah ya akhul karim? Nah, disebut mada, tuyurun. Fauqa syajarah tuyurun. Apa artinya? Di atas pohon ada burung-burung. Taib, fauqa. Aina khabar, aina mubtada. Hadha huwa al-mubtada. Diakhirkan. Mubtada. Mana khabarnya? Fauqa. Zaraf. Ay zaraf? Zarful makan. Keterangan tempat. Zarful makan, keterangan tempat. Nah, fauqa syajarati tuyurun. Nah, ini terkait dengan apa? Di sini bahwa mubtada terkadang dalam bentuk nakirah. Baik, mungkin antum bisa baca fadhal ya akhil karim. Naam. Ha? Naam. La safhat 90 halaman 90 wa qad yakunu al mubtada. Wajadta? Lam ajid. Tis'in, Ustaz? Ha? Safah tis'in? Naam, safah tis'in. Waqad yakunun? Naam, naam. Naam, ba'da waw? Naam. Waqad yakunu mubtada'u nakiratan bisyuruti minha. Naam. Alif. An yakunu al-khabaru shibha jumlatin. Al-muradu bishibhi al-jumlati al-zarfu wal-jaru wal-majururu. Wa'an yataqaddama al-mubtada nahwa. Naam. Indana sayyaratun. Naam, indana sayyaratun. Iya. Huna sayyaratun mubtada'un. Wa zarfu inda al-khabar. Zarfu inda. Sebagai apa? Khabar. Iya. Li ahun. Huna ahun mubtada'un. Wal jaru majururu li khabarun. Khabar. Tarjim? Min awal. Naam, min awal. Dan terkadang mubtada berbentuk nakirah. Berbentuk nakirah, iya. Dengan syarat sebagai berikut. Bisa jadi khabarnya syibhu jumlah. An yakuna al-khabaru syibhu jumlah. Bahwa khabarnya dalam bentuk syibhu jumlah. Jadi mubtada itu nakirah dengan syarat. Pertama apa? Khabarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Kemarin kita sudah jelaskan. Syibhul jumlah apa? Yaitu khabar yang syibhu itu apa? Mana syibhu? Menyerupai. Mirip atau menyerupai. Al-jumlah mirip dengan kalimat. Nah. Apa contohnya? Fil baiti. Arti fil baiti? Di rumah. Dalam rumah. Dalam rumah, rumah itu bukan kalimat. Nah. Dalam rumah. Apa maksudnya dalam rumah? Belum. Itu belum dalam... Belum apa? Belum dalam bentuk kalimat. Nah, ya. Jumlah mufidah. Nah, sahih. Amam al-bait, depan rumah. Anda maksud apa depan rumah? Nah. Jadi ini belum dikatakan kalimat yang sempurna. Nah. Akan tapi kata itu berapa kata? Dua kan? Nah. Dua. Pertama, fi. Yang kedua, al-bait. Atau yang zorab tadi, amama. Yang kedua, al-bait. Nah. Nah, sementara dua kata itu... Ini mirip dengan apa? Kalimat kan? Karena kalimat itu paling sedikit berapa kata? Dua kata. Dua kata, iya. Tidak ada kalimat dalam satu kata. Mesti dua kata. Itu kalimat. Nah, yang ini, dia berdua kalimat. Dua kata. Dia dua kata. Kenapa enggak dikatakan jumlah? Nah, karena jumlah itu ada dua macam. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah diawali oleh isim, kemudian terdiri pada mubtada khabar. Sementara amam al bait, amam itu bukan mubtada, al bait juga bukan khabar. Amam itu keterangan. Demikian juga fil bait, fi bukan isim, dia huruf. Nah, dan bukan jumlah ismi, bukan juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari apa? Fi'il, kata kerja, dan pelaku, fa'il. Nah, akan tapi Syai'bul jumlah ini terdiri dari dua kata. Nah, oleh itu apa? Disebut apa? Syai'bul jumlah. Mirip dengan apa? Kalimat. Karena dia terdiri dari dua kata. Apa maksud syai'bul jumlah? Di sini dijelaskan. Al-muradu bi syai'bul jumlah. Iqra. Al-muradu bi syai'bul jumlah. Yang diinginkan atau yang dituju. Yang dimaksud. Bukan diinginkan. Yang dimaksud dengan syai'bul jumlah. Yang dimaksud dengan syai'bul jumlah adalah zarf. Al-zarfu. Atau al-zarfu? Keterangan. Keterangan. Baik keterangan tempat waktu maupun keterangan waktu. Nah. Apa keterangan tempat? Al-jihatu sit. Apa? Arah. Enam arah. Aja. Apa? Depan, belakang. Amam, khalf. Apa? Fauqa. Fauqa, atas, bawah. Taht. Nah. Tahta, kanan, kiri. Yamin. Ya. Ini termasuk jihad kan? Nah, jihad. Nah, arah. Nah, ini disebut apa? Zarf makan. Jadi fauqa, tahta, wara atau khalfah, amam, yamin, yasar, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk apa? Zarf makan. Kalau zarf zaman, ma yata'alak bil waqt, terkait dengan waktu. Apa itu? Al-yawm. Ya kan? Al-syahr, al-usbu', apa lagi? Fajr, al-asr, al-asr. Al-Duhur, Al-Lail, Al-Maghrib, dan seterusnya. Itu dikatakan dharab zaman atau keterangan waktu. Jadi syai'bul jumlah, dan disebut dengan syai'bul jumlah, keterangan waktu maupun keterangan tempat. Artinya apa? Khabar, jadi mubtada'nya nakirah, dengan syarat khabarnya harus dalam bentuk keterangan waktu atau keterangan tempat. Dan nah, disebut apa? Syai'bul jumlah apa lagi? Wal jaru, ikra. Wal jaru dan huruf jar. Huruf jar. Wal majrur, yang dimajrurkan. Artinya ada huruf yang membariskasrahkan isim. Ada huruf yang membariskan kasrahkan isim, disebut apa? Huruf jar. Ya. Di antaranya apa? Min, min ila, ila, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ada, fi, plus, fi, fi, ruba, ruba, ba, alba, kaf, kaf, lam, wal lam, dan seterusnya. Ya. Terus selanjutnya terjemahkan wa'an. Wa'an taqaddama 'alal mubtada. Nah, wa'an yataqaddama 'alal mubtada. Kalau khabar, kalau sudah bentuk syai'bul jumlah dan mubtada'nya nakirah, maka khabarnya harus apa? Didahulukan atas mubtada'. Seperti tadi yang sudah saya tulis, fid dari auladun. Fid dari syubul jumlah jar majrur diletakkan di awal. Kenapa? Karena mubtada'nya subjeknya apa? Dalam bentuk nakirah itu aulad. Kita lihat di sini. Contoh. Indana sayyaratun. Indana itu apa? Pada sisi kami mobil. Iya kan? Nah. Itu dzaraf. Ada inda. Inda itu dzaraf. Artinya apa? Di sisi. Oh, di sisi. Ya. Sayyaratun. Mobil. Dalam bentuk apa? Isim nakirah. Nah. Apa tanda nakirah? Tidak ada alif dan lam. Tidak ada alif lam. Contoh lagi. Li akhun. Apa mana li akhun? Saya punya saudara. Saya punya saudara laki-laki. Nah. Kita lihat. Li ini jar majrur. Letakkan di awal. Dan dia sebagai khabar. Kenapa? Kena mubtada'nya. Apa? Nakira. Akhun. Nah. Apa tanda nakira? Tidak ada alif, alif dan lam. Nah. Nah. Tapi kalau seandainya mubtada'nya marifah, boleh letak di awal, boleh di akhir. Boleh letak di awal atau di akhir. Kita lihat di sini. Contoh. Fiddari. Fiddari awladun. Tapi kalau dia mubtada'nya, nak, mubtada'nya apa? Marifah. Boleh apa? Fiddari. Fiddari al-awladu. Mana? Al-awlad apa? Al-awlad sudah bentuk apa? Ma'rifah. Boleh fiddari awladu atau al-awladu. Dan ini yang susunan asli. Karena mubtada dia letakkan di awal. Al-awladu fiddar. Nah, ini hukumnya jais. Boleh. Boleh letakkan di awal. Mubtada'nya di awal. Dan itu hukum asal. Dan boleh di akhir. Seperti di atas. Fiddari al-awladu atau al-awladu fiddari. Demikian juga apa? Fauqa. Fauqa eh? Fauqa samai. Fauqa syajarati. At-tuyuru. At-tuyuru. Atau dibalik, dan hukum asalnya demikian, at-tuyuru fauqa syajarati. Fauqa syajarah. Fauqa syajarah. Ini hukum asal. Hukum asal, kenapa? Hukum asalnya apa? Mubtada' di awal. Nah, ini. Ini boleh di awal, memang hukum asal awal, dan boleh di akhir seperti ini. Kenapa? Karena mubtada'nya nak ma'rifah, sedangkan khabarnya apa? Syibhul jumlah. Nah. Fadhil Ustaz Ihsan, ya, kita minta pada peserta untuk bisa memberikan contoh sebanyak-banyaknya. Jazakallah khair dan jazakallah khair akhi Rashid, barakallahu fiik. Mendengar dan pemirsa Raja TV, telah kita simak bersama beberapa contoh dari syibhul jumlah dan bagaimana penjelasan terkait dengan mubtada yang diakhirkan dan khabar yang diawalkan. Setelah dijelaskan oleh Ustaz, kita berikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi secara langsung. Silakan Anda bisa memberikan contoh dari bentuk yang pertama, bahwa khabar bisa diawalkan dengan syarat dan penjelasan yang tadi kita simak bersama di 0218236543. Silakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Di Bandung? Naam. Tayyib, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Kaif haluka ya akhi Karim? Naam, Ustaz. Baik, tafadhal. Matsil lana. Coba kasih contoh mubtada'nya nakira dan khabarnya syibhul jumlah, baik itu jar majrur ataupun dzaraf. Ya. Awalun fil fasli sabburatun. Contoh awal apa? Awalan? Awalan fil fasli sabburatun. Yaitu fil fasli sabburatun. Iya. Boleh dibalik? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Sebabnya apa? Mubtada'nya nakirah. Mubtada'nya nakirah. Nakirah apa? Nakirah ghairu mausuf. Nakirah yang tidak disifati. Tapi kalau seandainya nakirah itu dikasih apa sifat, boleh letak di awal, boleh di akhir, sama seperti ma'rif apa mubtada yang ma'rifah. Coba kasih sifat. Fil fasli saburatun. Kasih sifat saburatu. Abiyat saburatu. Dan apa nakirah ya, nakirah. Kalau ma'rifah itu sudah jelas. Ya. Ya. Fasli saburatu aswadi. Saburatun. Aswadu saburatu aswadi. Kenapa enggak ditanwinkan? Fasli saburatun aswadun. Aswadun. Mang boleh bertanwin aswadunnya? Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Yakin tidak boleh? Tidak boleh ya. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Apa apa ilatnya? Faktornya apa? Wazan af'ala. Wazan af'ala. Karena dia wasfiyah, kata sifat. Yang kedua, wazan fi'il. Wazan fi'il. Wazan fi'il. Iya. Aswadu. Itu wazan fi'il apa itu? Bisa digolongkan fi'il? Af'alu. Wizin apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Timbangan af'ala. Af'ala. Iya, atau juga bisa wazan fi'il mudhari, iya kan? Nah, Ustaz. Iya. Ah. Coba set afwan, anta tusyarif fil tilfaz am la? Iya. Baik. Jadi fil tilfaz. Fasli sab saburatun. Saburatun. Saburatun. Nah, yang ini tidak boleh di awal. Kenapa? Karena dia nakirah. Tapi kalau kita kasih sifat fil fasli saburatun saburatun aswadu. Baik, aswadu. Yakin ini benar susunannya? Fil fasli saburatun. Ini saburatun mudzakkar muannas. Muannas. Muannas. Aswad mudzakkar muannas. Muannas. Saburatun muannas. Aswad mudzakkar muannas. Aswad muzakkar. Muzakkar. Nah, kalau naat bagaimana naat? Mengikuti manut. Manut. Nah, kalau manutnya muannas, naatnya saudaru. Ah, apa muannas aswad? Sauda. Ah, itu dia. Jadi harus diperhatikan dari segala sisi. Nah, ya. Jangan terfokus hanya nakirah saja. Sauda'u. Nah, ini muannas, ini muannas. Iya. Sauda'u. Nah, ini. Ini sama-sama marfu. Walaupun ini tidak bertanwin, enggak bertanwin bertanwin tidak masalah. Iya, yang penting sama-sama marfu dan sama-sama apa? Nakirah di sini. Mubtada. Nah, kalau dia mubtada ini mubtada nakirah mausuf, ini namanya nakirah mubtada nakirah mausuf. Jadi mubtada nakirah mausufa. Nakirah yang sudah disifati. Maka boleh letakkan di awal atau di akhir. Diputar. Saburatun sauda'u. Naam, sauda'u. Saburatun sauda'u fil fasli. Hada sahih. Nah, ini benar. Tidak salah dalam gramernya. Ya. Kenapa? Karena mubtada'nya ada sifatnya. Taib. Ahsan. Coba sekarang mubtada' nakirah mudhaf. Nakirah mudhaf. Bagaimana antum bikin kalimat? Mungkin kalimat itu juga fil fasli. Fil fasli maktabun maktabul mudarrisi. Fil fasli maktabul mudarrisi. Kalau maktabul mudarrisi, maktabul mudarrisi, maktab itu sudah ma'rifah. Kalau ma'rifah kita tidak perlu bahas lagi. Artinya apa? Karena maktab itu bukan nakirah. Karena dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah, boleh di awal, boleh di akhir. Iya. Abun Ustaz, maktabun al-mudarisi. Sebentar. Tadi apa? Fil? Fasli. Fil fasli. Maktabun. Enggak, maktabul mudarisi. Mudarisi. Nah, ini sudah ma'rifah, bukan nakirah lagi. Hmm. Kenapa? Karena mudaf kepada isim ma'rifah. Ini alif lam. Ya. Kalau begini, itu tidak perlu dibahas. Karena mubtada itu pada hukum dasarnya ma'rifah. Jelas dia boleh letak di awal. Maktabul mudarrisi fil fasli. Ya. Sekarang permintaan saya adalah mubtadanya nakirah tapi nakirah mudhaf. Itu dia. Nakirah mudhaf. Sekalipun idhafah dia masih tetap nakirah. Nah, fil fasli maktabu mudarrisin. Hakada sahih. Fil fasli maktabu mudarrisin. Fil fasli maktabu. Maktabu mudarrisin. Nah, ini maktab ini masih dikatakan nakirah. Tapi nakirah nakirah yang sudah makhsus. Yang sudah dikhususkan. Maksud apa? Tidak lagi secara mutlak. Ya. Ya apa? Maktab. Meja apa? Meja guru. Berarti meja murid tidak masuk. Nah. Tapi ini tetap dikatakan nakirah. Kenapa? Karena idhafah kepada nakirah, hasilnya nakirah. Idhafah kepada ma'rifah, hasil ma'rifah. Idhafah kepada nakirah, hasilnya nakirah. Nah, seperti ini, boleh letak di awal. Nah. Maktabu mudarrisi fil fasli. Iya. Iya, ini itu tadi. Jadi, yang tidak boleh adalah nakirah mutlak, sama-sama nakirah tanpa disifati atau diidhafakan. Seperti fil fasli saburatun. Enggak boleh kita balik saburatun fil fasli. Illa kam qulna, illa kecuali kalau dia mubtada nakirah dalam bentuk doa. Salamun alaikum. Wailun lil mutaffifin. Itu nakira tapi mengandung doa dan itu boleh. Ya. Bisa kasih contoh lain? Untuk yang mana, Ustaz? Terserah. Yang nakirah, yang ngira ghairu mausuf dan ghairu mudhaf. Dalam bentuk dharaf. Kalau tadi jar majrur, sekarang dharaf. Okay. khabarnya zarf. Khabarnya zarf. Iya. Ya. Khabar zarf. Amam, khalfa, yamin. Amam al-masjid. Amam al-masjid. Amam al-masjid. Iya. Imamun. Imamun. Iya, amam al-masjid sayyaratun. Iya, di depan masjid apa? Mobil ya. Mobil-mobil. Jamak kan? Sayyaratun. Nah, itu nakira tidak bisa di awal, letakkan di awal. Jadi apa? Kita katakan sayyaratun amam al-masjid. Karena khabar mubtada'nya nakira ghairu mausuf wala mudhaf. Tay ahsan, barakallahu fiki ya akhil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Abu Irfan di Bandung. Muntas dan jawabannya baik sekali saja. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Radio TV di line telepon 021 823 6543. Masih terkait mubtada yang diakhirkan dan khabar yang diawalkan, dikedepankan dengan penjelasan dan syarat yang telah tadi kita simak bersama. Baik, silakan di 021 823 6543. Dan bagi anda yang ingin memberikan contoh via pesan singkat, silakan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Hanif. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah, silakan. Naam, barakallahu fikum. Fik barakallahu. Naam, Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Hati misal. Kasih contoh. Sibul jumlah jar majur atau dzaraf. Jumlah yang mubtada'nya dalam bentuk nakirah. Dakhil al-fasli mudarrisun jadidun. Dakhil al-fasli mudarrisun jadidun. Boleh dibalik? Nah, sebentar. Kalau dibalik jadi apa? Boleh Ustaz, boleh. Iya. Kata Islam. Jadinya mudarrisun jadidun dakhilal fasli. Mudarrisun jadidun dakhilal fasli. Kenapa boleh? Bukankah mubtada itu nakirah? Sudah ada kata sifat. Iya, karena mubtada-nya nakirah mausufah. Nakirah mausufah. Nakirah yang sudah disifati. Nah, itu boleh. Baik. Contoh lagi jar majrur. Misal akhar. Amamal baiti syajaratun tawilatun. Naam, syajaratun murtafi'atun. Murtafi'atun. Iya. Syajaratun murtafi'atun. Nah. Apa artinya? Di depan rumah ada pohon yang tinggi. Yang tinggi. Iya. Nah. Boleh dibalik? Naam, Ustaz, tadi disifatin dengan mubtada yang apa bentuk mausuf. Iya. Nah. Bagaimana? Syajaratun murtafi'atun amam al-baiti. Iya. Syajaratun murtafi'atun amam al-baiti. Baik, coba mubtada'nya dalam bentuk jamak muannas salim. Khabarnya syibhul jumlah. Fil baiti muslimatun. Fil baiti muslimatun. Nah. Iya. Bisa dibalik? Tidak, Ustaz. Tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Karena tidak idofah dan juga tidak ada tidak mausuf, tidak ada kata sifat. Iya, karena tidak disifati dan tidak diidofahkan. Nah. Coba kasih kata sifat. Fil baiti muslimatun jamilatun. Masya Allah. Fil baiti muslimatun jamilatun. Nah. Contoh lain yang dzaraf. Yang dzaraf. Iya. Dalam bentuk juga jamak muannas atau jamak taksir. Atau jamak muannas salim. Sekarang jamak taksir. Khabarnya dzaraf. Dzaraf. Indi kutubun. Indi kutubun. Nah. Iya. Boleh dibulat balik? Tidak, Ustaz. Tidak. Baik. Ya. Kasih contoh yang bisa dibalik. Baik. Indi kutubun jadidatun. Indi kutubun jadidatun. Nah. Okay. Au indi kutubun kathiratun. Kathiratun. Nah. Dibalik bagaimana? kutubun kasiratun indi. Indi, ya, itu boleh dibalik. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Ini soal Ustaz. Untuk keterangan waktu itu kalau menunjukkan kurang kan dengan illah ya, Ustaz. Oh, untuk jam. Nah, ya, jam. Kita bicara dengan jamnya ya. Nah, Ustaz, ada masih belum jelas. Ada bisa itu termasuk mustasna Ustaz ya. Iya. Oh, jadi betul. Harus mansub. Mansub, iya. Oh, tidak boleh marfu Ustaz. Iya enggak, karena itu kalimat kan sempurna itu sebelum illah. Oh, nah. Masalan kami sa'atul an al-an as-sa'atu berapa? Al-rabi'atu illa al-an as-sa'atu rabi'atu nah. As-sa'atu rabi'ah mana mubtada'nya? Ha? Mubtada'nya? As-sa'ah khabarnya al-rabi'ah ya, jam 4 nah. Illa nah, berarti sebelum illa itu sudah sempurna namanya kalam taman mujaban. Oh, nah. Makanya setelahnya apa? Harus mansub wujub nasab. Illa ruba'a. Illa thulutha. Illa khamsa daqa'id. Iya. Oh, na'am, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fik. Baik, sebagian kita disebutkan terkait dengan jam. Jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Masih terkait dengan syibhu jumlah. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ilham. Dengan Pak Ilham di Palembang. Baik, Masya Allah. Terputus-putus Pak suaranya, mungkin sedikit bergeser untuk mendapatkan koneksi yang lebih baik. Kalau dikencing melakukan ya? Oh, iya, baik, silakan, silakan, silakan Pak. Iya. Ini Pak. Silakan Pak. Halo. Ini, mohon maaf Bapak, suaranya masih terputus-putus. Mungkin bisa bergeser sedikit Pak untuk mendapatkan koneksi suara yang lebih jelas. Iya Pak Ilham. Halo. Tapi pendengar dan pemirsa Raja TV, saya mohon maaf tidak bisa mendengar suara Pak Ilham secara baik. Silakan mungkin Bapak bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Dan kita akan angkat satu contoh dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Tapi ada yang memberikan contoh seperti ini, saat fokus syajarati tuyurun jamilatun. Sahih ya, sahih. Sahih, dan itu hukumnya apa? Bukan wajib mendahulukan khabar, tapi hukumnya apa? Jaiz. Jaiz. Kenapa jaiz? Karena mubtada'nya sudah disifati dengan sifat jamilah. Maka boleh letakkan di awal. Tuyurun jamilatun fauqas syajarati. Ya, tuyurun jamilatun fauqas syajarati. Atau fauqas syajarati tuyurun jamilatun. Ya, apa? Ta'bir yang kedua, mendahulukan khabar itu lebih baik, ya. Dan lebih banyak digunakan. Ya. Yang mendahulukan. Mendahulukan khabar, najar majrur atau dzaraf, sementara khabarnya mubtada'nya nakirah, nakirah yang sudah disifati. Ya, lebih banyak digunakan ta'bir atau usub seperti itu daripada didahulukan mubtada'nya. Tuyurun jamilatun fauqas syajarah. Nah, dengan apa? Fauqas syajarah tuyurun jamilatun atau tuyurun kathiratun. Jadi ungkapan yang kedua lebih banyak digunakan. Nah, contoh yang kedua kami angkat. Fil mal'abi rajulun. Dari pendengar kita di Jakarta. Yeah. Fil mal'abi rajulun. Sahih. Fil mal'abi rajulun. Dan ini hukum wajib dulukan mubtada. Apa wajib dulukan apa? Khabar. Dan mubtada'nya diakhirkan. Ya, kena mubtada'nya nakirah ghairu mausuf, ghairu mausufa dan ghairu mudhaf. Kena tidak diidhafakan atau disifati. Iya. Di apa? Di lapangan, fil mal'abi ya. Di lapangan ada orang laki-laki. Iya. Baik. Jazakallahu khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Naam. Ahlan ya Ummah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Ahlan, tafadhali ya Umm Abdullah. Apa Ustaz? Jangan tahu. Untuk oh ya. Fil masjid muslimun jadidun. Apa? Fil masjid muslimun jadidun. Fil masjid muslimun jadidun. Iya, jadi baru masuk Islam ya. Iya. Coba terjemahkan. Muslimun jadidun fil masjid. Iya, muslimun jadidun fil masjid. Boleh diakhirkan, boleh di awal, ya. Baik. Misal akhir? Fil madrasati talibatun jadidatun. Naam, fil madrasati talibatun jadidatun. Iya. Yeah. Apa artinya? Di sekolah ada siswi-siswi yang baru. Iya, betul. Coba contoh yang mudhaf. Mubtada mudhaf, nakira mudhaf. Kitabu mudarisi. Fil fasli. Cuk ulang kembali. Fil fasli kitabu mudarisi. Mudarisin. Fil fasli kitabu mudarisin. Mudarisin atau al mudarisi? Kalif lam atau enggak? Kitabu mudarisin. Iya. Kalau dia pakai reflam, al-mudarisnya itu tidak jadi apa, tidak itu sudah jelas, boleh di awal, iya. Bahkan hukum awalnya, hukum asalnya, mubtadanya di awal. Kitabul mudarisi fil fasli. Iya, itu ya jadi masalah. Nah, yang di sini adalah yang boleh di sini terkait apa, mubtadanya masih dalam bentuk nakira, tapi nakiranya mudhaf. Nah, seperti ini juga boleh letakkan di awal. Jadi fil fasli kitabu mudarrisin. Mudarrisin. Ya, kita jadikan kata mudarrisnya bentuk nakira. Sehingga mubtada'nya masih dalam bentuk nakira, kitabu mudarrisin. Jadi kitabu mudarrisin fil fasli atau fil fasli kitabu mudarrisin. Jadi uslub yang kedua, kita fil fasli kitabu mudarisin ini lebih banyak digunakan daripada letakkan di awal kitabu mudarisin fil fasli. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Fikum barakallahu. Ya Allah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya. Alhamdulillah. Iya, sudah. Nah, kita lanjutkan yang ke Mbak. Tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan terkait dengan mudhaf kepada ma'rifah dan mudhaf kepada nakirah. Yeah. Ada yang bertanya apa ya, apa perbedaannya Ustaz? Apakah memiliki makna yang sama? Sama atau tidak? Tidak sama. Kalau idhafah kepada ma'rifah berarti itu sudah tertentu. Sudah tertentu. Tapi kalau idhafah kepada nakirah itu masih umum, tapi umumnya sudah makin sempit umumnya. Dikatakan makhsus nakirah apa? Maksud nakira yang sudah dikhususkan lagi. Tadi katakan apa? Kitabu mudarisin. Coba kita bandingkan maknanya. Kitabu mudarisin dengan kitabul mudarisi. Nah, ini kitabu mudarisin dengan kitabu mudarisi. Ini kitab mudarisin, kitab guru. Kitab guru. Gurunya apa? Gurunya umum. Tidak tertentu, tidak muayyan. Jadi apa? Kitab mudarisin, ini kitab guru. Kitab tilmidin. Kitab murid. Nah, apa ke murid mana? Tidak tertentu, kan? Iya. Tidak ditentukan murid mana. Yang jelas itu kitab murid. Tapi kalau kitabul mudarisi ini bisa maknanya apa? Kitab guru. Guru mana? Guru yang saya maksud atau guru itu Iya. Nah, itu kenapa sudah pakai alif dan lam. Kitabul mudarrisi. Sayyaratul mudarrisi. Mana sayyaratul mudarrisi? Hah? Mobil guru. Apakah gurunya apa? Enggak tertentu? Enggak. Ini gurunya sudah tertentu. Ya, siapa itu yang dimaksud oleh yang berbicara? Ya. Atau guru itu maksudnya? Sayyaratul mudarrisi. Mobil guru. Guru mana? Guru yang dimaksud oleh yang berbicara. Tapi kalau sayyaratul mudarrisin, ini apa? Mobil guru. Berarti apa? Bukan mobil murid. Bukan mobil murid, bukan mobil apa? Kepala sekolah, tapi mobil guru. Nah, ini jadi maknanya beda. Kalau al-mudarris ini sudah pakai alif lam, arti sudah tertentu. Kalau enggak pakai alif lam, dia masih apa? Ghair muayyan, tidak tertentu. Ya. Tapi sudah makin sempit nakirahnya. Kenapa? Kalau sudah katakan sayyaratul mudarrisin, berarti apa? Hah? Yang bukan mudarris kan enggak masuk kan? Iya. Iya. Tapi kalau sayyaratun saja, sayyaratun mobil. Mobil. Milik siapa? Kan umum kan? Nah. Iya, bisa siapa saja kan? Tapi kalau sudah digabung berarti mobilnya sudah milik golongan tertentu. Nah, sayyaratul mudarrisin berarti bukan apa? Bukan yang bukan guru, bukan pedagang, bukan apa? Yang jelas yang bukan guru tidak masuk. Nah, itulah bedanya. Baik, Ustaz. Tapi dia masih tetap nakirah. Karena idhofah pada nakirah, tetap dia masih nakirah. Dan wajib ya. Diakhirkan, Ustaz. Kenapa? Wajib diakhirkan. Yang mana? Yang nakirah, idhofah kepada nakirah. Idhofah apa yang diwajibkan? Mubtada'nya. Diakhirkan mubtada'nya. Kalau dia kalau bikin mubtada, ya tadi kan kalau sibul khabarnya tadi sibul jumat dzaraf mama aman amam eh amamal ma'hadi di depan ma'had apa sayyaratul mudarrisi. Nah, ini sudah pakai iflam boleh let, ini mubtada'nya sayyara, ini mubtada'nya, mana khabarnya amama, ini khabar seperti ini. Ini boleh letak di awal. Bahkan hukum asalnya di awal. Karena mubtada' itu di awal. Apalagi mubtada' istilah ma'rifah, sayyaratul mudarrisi. Nah, kalau enggak pakai iflam, boleh jais. Amamal ma'hadi sayyaratu mudarrisin atau sayyaratu mudarrisin amamal ma'hadi. Ya. Sayyaratu mudarrisin amamal ma'hadi. Kenapa? Karena nakiranya sudah diidhafah kepada apa? Nakira, mubtada' nakira sudah diidhafahkan. Ya. Yeah. Yeah. Disifatkan juga. Iya. Yeah. Demikian juga kalau sudah dia masuf, boleh letak di awal. Baik. Jazakallah khair atas pertanyaannya, barakallah fiq. Satu pertanyaan terkait dengan pembahasan ini, yang mubtada'nya mengandung doa, Ustaz. Apakah hukumnya wajib atau jais diletakkan di depan? Enggak wajib. Iya. Yeah. Boleh di depan, boleh di awal. Alaika salamun. Lil mutaffifina wailun. Karena itu ayat enggak boleh diubah ya susunannya. Nah. Wailun lil mutaffifin. Ya. Yeah. Nah. Fadhil Nawasil. Baik. Nah, yang kemudian Mbak masih terkait dengan apa? Mubtada yang nakirah. Fadhil ya, ikra. Mbak. An yakuna mubtada'u ismul istifham. Kenapa ismu? Kenapa baca ismu? Nasi itu, Ustaz. Nasi itu? Nah. Nasi tahu? Ha? Nasi tahu? Wallahu a'lam. Ingat kana yakunu, apa tugasnya? Ha? Merafakkan isim, menasabkan khabar. Mana mubtada'nya? Afwan, mana isim yakunnya? Isim yakun. Mana isim kana yakunu? Di situ. An yakun al-mubtada'u. Isimnya al-mubtada', sah? Naam. Makanya marfu. Berarti Al-Quran. Wa kana Allahu. Nah, itu kana, sedangkan yakunu fi'il mudhari'nya. Sama saja. Iya. tapi hukumnya tetap sama. Walaupun fi'il beda. Kana fi'il madhi, kalau yakun fi'il mudhari. Hukumnya tetap merafakkan isim, menasabkan khabar. Wa kana Allahu ghafuran, kan? Wa kana Allahu ghafur rahima, wa kana Allahu aliman hakima. Lihat Al-Quran, banyak sekali itu. Nah, Allah lafzul jalal dalam bentuk marfu, karena dia isim kana. Khabarnya mansub, wa kana Allahu ghafuran, bukan ghafurun. Nah, ghafuran. Berbeda inna, kalau inna sebaliknya. Isimnya mansub, khabarnya marfu. Kembali kepada kana. Inna allaha, ya kan? Dalam Quran banyak sekali. Nah. Inna allaha ghafurun. Nah. Kebalikan pada kana. Kalau kana apa? Wa kana allahu ghafuran. Kalau inna, inna allaha ghafurun. Ya. Wa kana allahu aliman hakima. Inna allaha alimun hakimun. Ya. Nah ini mubtada'nya apa isim yakuna al-mubtada, maka jama' marfu an yakuna al-mubtada'u isma mansub. Sudah ada harakat itu kan? Di sini. Ah? Di sini marfu Ustaz. Mana isim marfu? Nah. Apa yang marfu? Ismun, ismu. Yang mana itu? Yang antum baca mana? Yuktab di sini ismu marfu. Coba baca. Apa? An yakuna mubtada'u ismu istifhamin. Salah. Nah. Khata. Ada khata. Ya jelas salah. Iya. Batis bangun. Apa itu namanya? Apa khata matba'i. Salah cetak. Nah. No. Ya. Ya namanya manusia. Nah. No. Ya. An yakuna al-mubtada'u ismu istifhamin. Isma bukan ismu. Ya, kenapa? Khabar yakunu. Ya khabar. Ba an yakuna al-mubtada'u, bahwa mubtada dalam bentuk apa? Isma istifham. Isim istifham. Nah. Isim istifham. Isim istifham ini baca dalam kurung. Wa asma'ul istifhami nakiratun. Isim istifham itu bukan ma'rifah. Isim istifham digolongkan apa? Isim nakirah. Kenapa nakirah? Karena isim istifham apa? Dia termasuk apa? Mubham. Isim mubham. Atau isim mubham? Isim yang tidak jelas maknanya. Belum tertentu dia makna. Man. Nah. Siapa? Siapa kan misu umum kan? Nah. Iya kan? Nah. Man. Mada, apa? Mata, kapan? Kata kapan itu misu umum. Gara mubham. Nah. Apa? Afan, mubham. Belum jelas. Ya. Maka digolongkan apa? Digolongkan isim istifham, digolongkan isim nakirah. Nah, isim istifham ini, dia bisa menjadi mubtada. Nah, sebagaimana isim nakirah bisa menjadi mubtada. Kif. Kelas, paham tak ada? Paham. Nah, kan tadi bilangnya, bahwa mubtada itu isim nakirah dengan syarat pertama apa? Yang pertama alif, khabarnya syibul jumlah. Baik jangan macam atau dzaraf yang ba mubtada'nya isim nakirah, kalau dia mubtada'nya isim istifham. Nah, isim istifham atau isim istifham itu digolongkan isim nakirah. Kenapa? Karena dia isim mubham. Arti mubham isim yang belum jelas. Yang belum jelas makna maksud maknanya. Nah. Ya, bukan berarti tidak ada makna. Maknanya ada. Man itu siapa? Siapa? Siapa itu masih umum kan? No. Nah, enggak tertentu. No. Mada apa? Nah, mada itu ada maknanya apa? Tapi apa itu apa? Belum majuhul. Jelas. Majuhul. Majuhul. Itu kata mubham. Nah. Aina. Arti aina? Di mana? Nah, di mana? Kan gitu kan? Apalagi isim istifham. Banyak sekali isim istifham. No. Kata tanya. Digolongkan apa? Isim nakirah. Nah, ada isim istifham yang bisa menjadi mubtada. Perlu ingat, tidak semua isim istifham yang bisa menjadi mubtada. Ada isim istifham yang bisa menjadi mubtada. Nah. Iqra. Nahu ma bika. Ma bika. Ma bika, bimana ma dhabika. No. Ma bika. Mana isim istifhamnya? Ma. Ma. Perhatikan ma, isim istifham. Nah. Terus bika. Mana khabarnya? Bika. Bika. Ikra. Ma huna. Huna ismu istifhami ma mubtada'un. Ma isim istifham huna. Huna isim istifham apa? Ma. Naam. Sebagai apa dia? Mubtada. Mubtada. Iya. Terus Wal jar wal majrur bika khabarun. Nah, wal jar majrur itu bika khabar, dia sebagai khabar. Karena sibul jumlah itu tidak bisa menjadi mubtada. Sibul jumlah tidak bisa menjadi mubtada. Dia hanya bisa apa? Sibul jumlah bisa menjadi khabar. Makanya isim istifham di sini apa? Ma ini sebagai mubtada. Ya. Tapi bentuknya apa? Nakira. Mabika. Apa itu mabika? Ada apa denganmu? Apa? Ha? Ada apa denganmu? Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Ada apa denganmu? Iya. Baik. Man maridun? Naam. Siapa yang sakit? Man maridun. Siapa yang? Sakit. Sakit. Mana mubtada'nya? Man. Man. Khabarnya? Maridun. Maridun. Iqra' huna. Huna ismu istifhami. Min mubtada'i. Man, nisa min. Man, naam. Naam, huna isim istifham, yaitu man adalah mubtada'un. Mubtada'un. Iya. Wa maridun khabarun. Wa maridun khabarun. Khabarun, iya. Kam taliban fil fasli. Kam taliban fil fasli. Iya. Huna ismu istifhami kam mubtada'un. Iya. Wa fil fasli khabarun. Fil fasli khabarun. Tapi itulah di antara contoh yang diungkapkan oleh pengarang di sini, bahwa mubtada dalam bentuk isim istifham, yang mubtada ini apa isim istifham digolongkan isim nakirah. Mungkin kita minta memberikan contoh yang paling tidak seperti ini. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair khalasit. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, kita buka kesempatan untuk berinteraksi kembali. Silakan di 0218236543. Dan sebagaimana contoh yang telah dibaca, silakan Anda bisa menghadirkan atau membuat contoh dengan bentuk kalimat yang berbeda. Ya, silakan. Kami berikan kesempatan bagi mungkin yang belum sempat untuk menghubungi kami atau mengalami kesulitan. Silakan di 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Pak? Dengan Ilham tadi, Pak. Alhamdulillah, Pak Ilham di Palembang. Iya, iya. Baik. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. Tafadhal Ihlam. Ustaz, mau nanya. Iya. Mau nanya, Tad. Iya. Saya menemukan kalimat begini, Tad. Hazihi tazkiratu ta'ira ila Jakarta zihaban wa iyaban. Nah, ini mukhirat zihaban wa iyaban ini, Tad. Sebenarnya apa, Tad? Zihaban wa iyaban, ya. Iya, Tad. Iya. Coba nanti saya lihat sebentar, ya. Iya, zahaban wa iyaban. Ini saja, Pak Ilham. Itu saja pertanyaannya. Iya, tadi itu. Iya, baik. Mau coba untuk baca? Belum ada waktu, tadi. Iya, khair. Jazakallahu khair, Pak Ilham. Barakallahu fiik. Kita akan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan dijawab Ustaz insyaallah pertanyaannya. Kita akan terima kembali sebelum Ustaz menjawab pertanyaan. Yeah. Mungkin bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain, silakan di 0218236543. Baik, masih terkait dengan pembahasan mubtada khabar. Halo. Nah, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Iskandar di Lampung, Pak. Pak Iskandar di Lampung. Baik, masyaallah. Silakan, Ustaz. Baik, nah, mungkin bisa berikan contoh? Ya, Pak. Iya. Kam sayyaratan fil jarad? Kam sayyaratan fil jarad? Jarad. Enam. Ya, baik. Mana mubtada'nya? Kam. Kam, sahih. Mana khabarnya? Jarur. Naam. Jar majrur. Ahsan. Nah, ini kam sayyaratan. Sayyaratan sebagai apa? Tamyiz, ya. Tamyiz kepada kam, karena kam itu termasuk isim yang mubham. Ya. Baik, contoh lain? Kam waladan fil fasli. Baik, kam waladan fil fasli. Jayid. Masih apa bentuk contoh yang sama, ya. Baik, mubtada'nya kam, khabarnya fil fasli, sibul jumlah jar majrur. Ya. Ada contoh lain? Isim istifham yang lain? Dia sebagai apa? Mubtada'? mal'ab. Man fil mal'ab. Ahsanta. Man fil mal'ab. Iya. Terjemahkan, mungkin ada yang tidak tahu maknanya. Siapa yang di lapangan? Iya, taib. Man mubtada'nya? Man. Man, iya. Khabarnya fil mal'ab. Taib, misal akhar? Fil mal'ab. Lagi? Iya. Gimana, guys? Halo? Baik, misal akhar? Dalam bentuk zaraf? Dalam bentuk zaraf? Hal kita itu maka. Maka? Diulang kembali. Hal kita itu maka. Apa? Hal kita itu maka. Hal? Kitabun laka. Hal kitabun laka. Mana mana mana apa? Hal kitabun hadha khata. Naam. Setelah hal tunakira hadha khata. Hal kitabu laka. Hal kitabu laka. Itu yang tepatnya. Enggak bisa kita kan hal kitabun laka. Kenapa kitab itu kalau antum nakira, bagaimana antum bertanya sesuatu yang antum sendiri tidak tahu ada kitab? Iya, kitab kan kitabun kan nakira, nakira enggak tertentu. Bagaimana menanyakan sesuatu yang tidak tertentu? Oh iya. Jadi tepatnya halal kitabu. Apakah kitab ini atau kitab itu laka milikmu? Iya. Nah, di sini hal itu, hal bukan isim istifham. Hal itu huruf istifham. Iya. Halo? Halo? Iya. Jumlahnya benar, cuma tidak terkait dengan pelajaran ini. Kenapa? Karena hal di situ betul dan itu pertanyaan istifham tapi bukan isim, tapi harfu istifham. Nah, harfu istifham tidak bisa menjadi mubtada. Karena mubtada itu mesti isim. Paham tak? Paham. Iya, ahsan, taib. Barakallahu fik. Afwan, jazakallah khair Ah Iskandar di Lampung, barakallah fi. Taib, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Silakan mungkin untuk dua penelpon yang terakhir di kesempatan malam ini. Kami berikan kesempatan masih terkait dengan mubtada khabar yang telah dijelaskan. Ya, silakan di halaman 90 bagi anda yang mungkin baru bergabung. Taib, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Muhammad di Balikpapan Mandiratul Iman. Mas ahlan wa sahlan. Kifalukum. Alhamdulillah. Masyaallah, hadi awal mara tattasil bina? Naam. Masyaallah, jazakallah khairan. Baik, bisa kasih contoh? Mubtada dalam bentuk istim istifham. Nah. Man ikhwatun ma'aka Ustaz. Mada? Hada misal. Man akhun ma'aka. Man akhun ma'aka. Iya, mana mubtada-nya? Mubtada ini man. Man. Terus khabarnya? Khabar akhun. Akhun. Naam. Coba terjemahkan. Siapakah saudara laki-laki yang bersama denganmu? Iya, siapa saudara laki-laki yang bersama denganmu? Baik, contoh lain? Al-misal akhun. Kam umruka? Naam. Baik, kam umruka? Baik. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya kan. Nah, di sini Jadi tidak semua kam itu apa menjadi mubtada, bisa terkadang menjadi khabar. Nah, karena as di situ adalah sebagai apa? Khabar. Mubtadanya umruk. Itu ma'rifah. Asalnya umruka kam. Karena di isim istifham tidak bisa diakhirkan. Semua isim istifham mesti letak di awal. Apakah dia sebagai mubtada atau dia sebagai khabar? Atau dia bisa jadi nanti sebagai maf'ul bih. Ya, muqaddam. Jadi tidak semua istifham dikedudukan sebagai apa? Mubtada. Bisa mubtada, bisa khabar, bisa maf'ul bih, muqaddam. Yang jelas istifham mesti letak di awal. Nah, contoh seperti ini, kam umruka, mubtada sini adalah umru. Ya, karena dia ma'rifah, isim ma'rifah, umruka. Asalnya umruka kam. Lihat jawabannya. Kam umruka, umri. Jadi kam itu sebagai khabar. Kam umruka. Nah, coba jawab. Umri situn sana. Nah, mana padanya? Umri, iya kan? Iya. Makanya kam umruka, umruka itu mubtada. Kam itu khabar muqaddam. Kenapa khabar muqaddam? Karena dia isim istifham, wajib didulukan. Semua isim istifham harus letakkan di awal. Enggak bisa umruka kam. Man anta, mana mubtada? Anta, bukan man. Iya, karena anta itu isim dhamir ma'rifah. Enggak bisa kita mengatakan anta man. Ya, mungkin bahasa sehari-hari. Iya. Mungkin bisa banyak digunakan, tapi menyalahi kaidah. As-sahih madza? Man anta. Nah, kita lihat jawabannya. Man anta? Ana. Ana. Iya, ana Ali. Berarti apa? Ana ada jawaban daripada anta, maka sebagai mubtada. Maka anta sebagai mubtada. Sebagaimana jawabannya? Ana Ali. Ana sebagai mubtada. Ali adalah itu yang ditanya dari makna man. Jadi man anta, man itu adalah khabar muqaddam, anta mubtada muakhar. Iya. Wa kaifa idza hal kalam Ustaz? Taib. Ayu kita bin nadrus. أي كتاب ندرس هكذا؟ نعم. ها؟ الصحيح ماذا؟ أي كتاب ندرس هذا؟ أي كتاب ندرس؟ أي itu اسم فهم مفعول مقدم. كنا itu مفعولnya enggak ada. نعم. Ya, مفعولnya tidak ada. Maka isim istifham itulah sebagai مفعولnya. مفعول مقدم. Asapa ندرس أي كتاب؟ Nah, karena di isim istifham tidak bisa di akhir, mesti di awal. Jadi ayya kitabin nadrusu. Nah, dari mana kita tahu itu maf'ul muqaddam? Karena kata kerja nadrus membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Karena dia fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi. Faham tak? Faham. Nah. Masalan. Nah, misal akhir. Ayya kitabin qara'ta? Ayya kitabin qara'ta? Nah, ayya itu maf'ul muqaddam. Karena isim istifham. Nah, qara'ta itu fi'il membutuhkan objek. Membutuhkan maf'ul bih. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallah fiik. Baik, kita berikan satu kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Silakan, kami berikan kesempatan kembali masih di pembahasan ini mubtada khabar. Di halaman 90 Anda bisa membuat atau menghadirkan sebuah kalimat yang mungkin berbeda dari apa yang sudah disebutkan oleh pendengar dan juga contoh-contoh yang telah diberikan. Silakan. Ya, halo. Halo. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Jamzuri, Tad. Jamzuri di mana, Pak? Di Bekasi. Ahlan. Ahlan baik. Tafadhol. Jadid, Tad. Masyaallah, ahsan. Jadid. Jadid, ah? Nah. Tafadhol. Nah. Aina tasgun? Di منطقة Durenjaya. Durenjaya. Durenjaya. Masyaallah. Jakarta izan. Bekasi. Bekasi. Nah. Baik. Tafadhal. Bisa berikan contoh? Latihan ini, Ustaz. Hah? Baru ini. Oh, baru. Iya. Iya. Enggak apa-apa, yang jelas apa kalau punya basicnya kalau bisa dijawab silakan. Iya. Nah, Ustaz. Bisa berikan contoh? Ikut latihan aja, Ustaz. Oh, ke latihan. Iya. Ya. Atau mau baca? Iya. Antum coba baca kembali. Dari mana, Ustaz? Ba, yang ba saja. Ba, shafat tis'in, halaman 90. Oh, iya. Ayakunal mubtada'u isma istifhami. Naam, isma istifhamin, ya. Wa asma'ul istifhamu. Ya. Makirat. Ya. Terus? Bawahnya, Ustaz. Iya, selanjutnya. Ma bika. Ma bika. Huna ismul istifhamu. Ma mubtada. Wal jarul majrur bika. Iya. Terus khabar. Khabarun. Man marid. Hadza ismul istifhami. Huna. Huna. Huna ismul istifhami. Istifhami. Kunasmul istifami. Man mubtada wa marid khobar. Kam taliban fil fasl. Kuna ismul istifham. Kam mubtada wa fi al fasl. Wa fil fasl khobar. Baik, bisa terjemahkan? Mubtada ada kalanya dengan isim istifham. Isim istifham itu berbentuk nakirah. Iya. Contoh mabika. Ini adalah isim istifham. Ma di sini kedudukannya mubtada. Jar majrur adalah bika sebagai khobar. Iya, jayid. Man marid, siapakah yang sakit? Di sini menunjukkan isim istifham. Man sebagai mubtada dan marid sebagai khobar. Berapa murid di dalam kelas? Di sini menunjukkan isim istifham. Kam sebagai mubtada. Wa fil fasli adalah khobar jar. Masya Allah, ahsan, barakallahu fik. Bacaan sudah bagus ya. Terjemahan juga bagus, Masya Allah. Iya. Jazakallah khair, Ahjan Zuri. Terima kasih, Ustaz. Baik, sama-sama. Ya, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan baru sebetulnya. Nah, Ustaz. Mungkin baru menelepon. Baru menelepon. Kan? Tapi belajarnya mungkin sudah pernah belajar. Iya, cukup bagus. Jazakallahu khair akhi Bapak di Bekasi dan kita tunggu interaksi berikutnya di pekan yang akan datang insyaallah. Nakra, salah. Baik, mungkin ini masih pembahasannya masih panjang juga ya. Nanti insyaallah kita akan perluas lagi minggu depan. Iya, contoh-contoh lebih banyak lagi. Iya, untuk membedakan nanti ada man sebagai apa, mubtada, ada man sebagai khobar di antara isim istifham. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada contoh yang menyebutkan ma ismuka, Ustaz. Iya. Apakah ini sahih? Masmuka, bukan ma ismuka. Itu hamzah wasal. Baik. Nah, masmuka. Nah ini kah, mana mubtada'nya? Ismu. Iya. Khabarnya ma. Khabar muqaddam. Bukan ma itu mubtada', ismunya khabar. Bukan, salah. Mubtada'nya apa? Ismu, khabarnya ma. Makanya lihat ketika jawabannya. Masmuka, ismi. Nah, mubtada'nya ismi kan? Demikian juga masmuka mubtada'nya ismu. Ismi Aliyun. Baik. Jazakallah khair. Pertanyaan berikutnya dari mubtada' dan khabar. Bagaimana bentuk kalimat seperti ini? Al-kalamu lafzul murakkabu. Apakah ini benar, Ustaz? Betul. Al-kalamu lafzun murakkabun. Iya, al-kalamu mubtada, lafzunnya khabar, murakkabun sebagai na'at. Iya. Baik, jazakallah khair. Demikian bagi Anda yang bertanya terkait dengan kalimat ini. Mau pakai huwa juga boleh. Al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu. Jadi al-kalamu mubtada huwa bisa dikatakan dhamir fasal la mahalu i'rab, atau juga boleh di i'rab mubtada tsanin, mubtada kedua. Al-lafzu khabar mubtada tsanin, jumlah mubtada tsanin dan khabarnya adalah khabar mubtada awal. Ya, atau huwa itu sebagai dhamir fasal, hanya dhamir pemisah antara mubtada khabar. Al-lafzunya sebagai apa? Mubtada, sebagai khabar. Jadi al-kalamu huwa al-lafzu, al-kalamu mubtada huwa dhamir al-fasal atau dhamir pemisah. Dhamir pemisah itu adalah mubtada dan khabar. Nah, la mahal i'rab, tidak ada kedudukan i'rab. Kemudian al-lafzunya khabar mubtada, atau i'rab kedua boleh al-kalamu mubtada awal huwa mubtada tsanin, al-lafzu khabar mubtada tsanin. Khabar mubtada awal adalah jumlah penggabungan mubtada tsani itu huwa dengan khabarnya al-lafzu sebagai khabar pelengkap mubtada awal, itu al-kalam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, dan ini menjadi tambahan penjelas tadi, Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan tadi, Ustaz. Contoh hadhihi tadhkirah. Wallahu a'lam, nanti saya cek betul. Ya, ada kemungkinan itu zahaban itu sebagai apa? Sebagai tamyiz. Ya, sebagai tamyiz. Tapi yang nanti supaya takkid lagi, ya. Takkid lagi, karena hal-hal seperti ini memang tidak banyak dijumpai dalam kitab. Ya, kalau mau bisa lihat, coba mungkin ada, ya, seperti al-mu'jam al-mufassal fil i'rab. Nah, itu pun tak semuanya disebutkan. Ya. Baik, jazakumullah khair. Taqdafi, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan ala husni ishtirakikum wa istima'ikum fi hadha ad-dars. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah sanwasil hadha ad-dars insyaallah fi al-liqa' al-qadim insyaallah. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.